tapi dari sisi maknanya, maka kita katakan bahwa maknanya lurus. Jadi di dalam hadis ini dikatakan talabul halal jihadun, mencari sesuatu yang halal itu adalah jihad. Karena mencari sesuatu yang halal butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh ketabahan di dalam mencarinya. Sebagaimana halnya seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala butuh pengorbanan. Mungkin dia mengorbankan harta bendanya, tenaganya, pikirannya. Ya, harta bendanya bahkan mungkin nyawanya. Ini orang yang berjihad di jalan Allah. Demikian pula seorang yang bekerja. Orang yang bekerja untuk menafkahi anak istrinya, menghidupi orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, berada di dalam jihad, berada di dalam pengorbanan. Berapa banyak orang yang mengorbankan tenaganya, pikirannya, harta bendanya untuk menghasilkan nafkah yang lebih banyak. Bahkan ada di antara mereka yang rela mengorbankan nyawanya. Ini membuktikan bahwasanya orang yang keluar dari rumahnya untuk bekerja mencari nafkah berada di dalam jihad. Oleh karena itu seorang istri harus memahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh suami itu adalah jihad, pengorbanan. Oleh karena itu pengorbanan yang seperti ini, yang mengorbankan apanya, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya, ini harus kita hargai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan seorang wanita durhaka kepada suaminya. Seorang wanita durhaka kepada suaminya. Karena suami sudah mengorbankan yang segala tenaganya, waktunya hanya untuk menafkahi anak dan istrinya. Kita lihat orang-orang ya, ada yang bekerja dan pekerjaan mereka ini bermacam-macam. Ada yang santai, ada yang sedang, ada yang keras, bahkan ada yang super keras. Ya, pekerjaannya ekstrim, manjat ya, tiang listrik misalnya, bikin tower, manjat gunung, gali apanya tanah ya untuk eksplorasi misalnya minyak tanah, minyak ya, apa saja yang ada dari bumi ini. Bahkan kadang mereka laki-laki ini bekerja di bawah tanah, mereka tidak pernah melihat matahari kecuali satu kali dalam 3 bulan, bahkan ada di antara mereka satu kali dalam 6 bulan. Ya, sudah banyak kisah-kisah dan realita dari orang-orang yang bekerja untuk menghidupi anak istrinya, meninggal ketika mereka bekerja. Ada yang jatuh dari bangunan, ada yang tabrakan ketika bawa mobil, kebetulan pekerjaannya adalah sopir misalnya. Ada orang yang meninggal di pabrik, mungkin tertimpa batu atau masuk dalam apanya mesin. Macam-macam lah ya realita para pekerja ini. Dan ini menunjukkan kepada kita begitu beratnya seorang yang mencari nafkah di luar rumah. Nah, kenyataan yang seperti ini harus dipahami oleh setiap istri. Setiap istri yang memiliki suami yang mencarikan nafkah untuk dirinya. Jangan hanya hasilnya selalu dipikirkan, tapi bagaimana merawat suami, bagaimana ya servis suami dengan baik, bagaimana perhatikan ya kesehatannya, perhatikan makanannya, minumannya, biologisnya. Karena hal-hal yang seperti ini bukanlah sesuatu yang ringan ya bagi seorang suami mencari nafkah. Ada di antara mereka yang bekerja di bawah terik matahari. Ya, ada di antara mereka yang bekerja di bawah sinar. Ada di antara mereka yang bekerja dalam keadaan mereka dizalimi oleh pimpinannya. Nah, ini jelas sesuatu yang sangat berat. Ya. Baik. Jadi di dalam hadis ini dikatakan talabul halal jihad, mencari sesuatu yang halal itu adalah jihad. Kemudian di dalam sambungan hadis ini dikatakan wa inna Allah la yuhibbul 'abdal muhtarif. Sesungguhnya Allah benar-benar mencintai seorang hamba yang muhtarif. Muhtarif itu punya keterampilan, pekerjaan. Bukan hanya kerjanya duduk di rumah, tidur-tiduran, bermalas-malasan misalnya, tapi dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah semata-mata karena ada tanggung jawab pada dirinya. Semata-mata dia lakukan karena dia ingin mendapatkan harta yang halal. Dari harta yang halal kemudian dia tunaikan kewajiban-kewajibannya, kewajiban yang terkait dengan dirinya ataukah kewajiban terkait dengan orang lain, kewajiban yang terkait dengan haknya Allah ataukah terkait dengan haknya para makhluk. Di seorang bekerja bukan hanya bekerja begitu saja. Harus kita ingat bahwa kita bekerja ada ya peluang-peluang kebaikan, ada kewajiban-kewajiban tanggung jawab di belakang kita. Ini seringkali dilalaikan oleh sebagian orang. Ketika dia bekerja, dia tidak mengerti bahwasanya kenapa dia harus bekerja. Andaikan dia sadari bahwasanya dia bekerja untuk mengumpulkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, karena dia akan menunaikan kewajiban-kewajiban agama, perkara-perkara yang disunnahkan di dalam agama. Yakin ya, orang yang seperti ini pasti akan rajin bekerja. Tidak mungkin kita bisa berhaji kecuali dengan adanya harta yang halal. Tidak mungkin bisa kita bersedekah kecuali dengan adanya harta yang halal. Tidak mungkin bisa menghidupi anak istri kita. Bahkan orang yang mau berpoligami misalnya, tidak mungkin bisa berpoligami kecuali dia harus bekerja. Dan ini ada sebagian orang semangat poligaminya luar biasa, tapi semangat kerjanya ya luar biasa juga, luar biasa rendahnya. Ini terus terang saya katakan seperti ini karena ada kenyataan. Ya, semangat bicara poligami tapi bekerjanya malas. Bagaimana caranya? Ya, sementara menambah tanggung jawab adanya istri kedua, ketiga, keempat, ya berarti ada tambahan kewajiban di belakang apanya di balik ya punggung kita. Jangan hanya ingat ya bahagianya saja, tapi ingat bahwasanya itu adalah tanggung jawab. Ya. Baik. Hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Qudai rahimahullahu taala di dalam kitabnya Musnadus Syiah pada nomor hadis yang ke-83. Kemudian juga Ibnu Ain dalam kitabnya Al-Hilya. Namun hadis ini adalah hadis yang bermasalah ya, hadisnya dhaif karena ada rawi yang bernama Marwan bin Muhammad bin Marwan As-Suti. Para ulama ya meninggalkan orang ini matrukul hadis. Orangnya ditinggalkan apanya hadisnya. Ya, orangnya ditinggalkan hadisnya. Oleh karena itu Adz-Dzahabi rahimahullah taala berkata, "Taraku mereka para ahli hadis meninggalkan orang ini." Dan salah satu hadis yang dia riwayatkan dan termasuk hadis yang mungkar ada hadis yang ada di depan kita ini. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang dhaif dari sisi sanadnya, tapi dari sisi maknanya insyaallah lurus. Ya. Hadis yang dhaif ini harus kita pahami bersama, tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita membangun hukum di atasnya, kecuali kalau dia dikuatkan oleh hadis yang lainnya dari sisi makna, maka barulah kita boleh membangun hukum di atasnya. Tapi pada hakikatnya kita membangun hukum bukan pada hadis itu, tapi pada hadis yang lain. Cuma karena maknanya lurus, maknanya bagus, maka kita bangun ya, kita ambil apanya kesimpulan hukum darinya, karena berdasarkan apanya hadis-hadis yang lain, bukan karena berdasarkan hadis ini, hadis yang lemah ya. Baik, seperti hadis yang ada depan kita ini, maknanya lurus, dikuatkan oleh apanya hadis-hadis yang lain, walaupun apanya sanadnya bermasalah, termasuk hadis yang dhaif jiddan, hadisnya sangat lemah, tidak bisa dikuatkan dan tidak pula menjadi penguat bagi hadis yang lain. Hadirin sekalian yang kami muliakan, wa fi afradil Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata penulis, di dalam afradnya Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afrad itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari secara bersendirian tanpa diiringi oleh Muslim, itu namanya hadis yang afrad ya, afradnya Al-Bukhari, karena disilakan oleh ulama yang lain dengan mufradat ya, mufradatul Bukhari, hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersendirian oleh Imam Bukhari tanpa diiringi oleh Imam Muslim. Kalau mereka beriringan dalam meriwayatkan hadis, artinya bersepakat, maka dikenal dengan istilah muttafaqun alaih. Hadis yang muttafaqun alaih artinya disepakati atasnya antara dua orang imam ini, antara Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim ini ya punya hubungan ya kuat. Al-Bukhari guru ya, Muslim adalah muridnya. Hanya saja Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dalam meriwayatkan hadis, beliau jarang meriwayatkan hadis dari Al-Bukhari, tapi dari guru-gurunya yang lain. Ya, dari guru-gurunya yang lain. Baik. Jadi di dalam afradnya Al-Bukhari ada keterangan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman faqtu khairan min ayyakula min amal yadi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang memakan suatu makanan sama sekali yang lebih baik dibandingkan dia makan dari pekerjaan tangannya, artinya dari hasil jerih payahnya. Wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min 'amal yadi. Dan sesungguhnya Nabi Daud dahulu makan dari pekerjaan tangannya, dari hasil jerih payahnya beliau. Jadi kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan keutamaan orang yang bekerja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apa yang dimakan oleh seseorang dari hasil jerih payahnya itu merupakan sesuatu yang paling afdal. Kemudian seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, perkara yang seperti ini telah dijalani oleh para nabi dan rasul sebelum saya. Sebagai contoh, Nabi Daud, beliau adalah seorang raja pada masanya, tapi beliau tidak mengandalkan gaji dari kedudukannya sebagai seorang raja. Beliau bekerja sebagai ya seorang pembuat ya baju besi untuk menghidupi menafkahi anak istrinya. Beliau tidak mengandalkan dari uang kerajaan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya ya, tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dibandingkan makanan yang ya, dia peroleh dari hasil jerih payahnya. Ya. Dia peroleh dari pekerjaan tangannya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dari hadis ini ada beberapa buah pelajaran yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, perlu saya nukilkan di sini. Ketika beliau menukilkan hadis ini, bahkan hadis ini di dalam kitabnya Fath al-Bari pada jilid 4 halaman 306, kata beliau, "Wa fil hadisi fadlul 'amali bil yad." Di dalam hadis ini ada keutamaan bekerja dengan ya tangan, artinya bekerja dari hasil jerih payah sendiri. Ya, dengan tangan sendiri, artinya secara langsung dia yang bekerja. Wa taqdimu ma yubashiruhu asy-syakhsu bi nafsihi 'ala ma yubashiruhu bi ghairihi. Dan juga pengutamaan sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang dengan sendirinya, ya, secara langsung, atas sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang dengan menggunakan orang lain. Jadi kalau kita sendiri yang langsung bekerja, ya, itu lebih afdal. Apa yang kita dapatkan dari hasilnya, ya, berupa harta yang halal, itu lebih afdal. Kemudian dijelaskan oleh sebagian diantara ulama kita, kenapa hasil jadi apanya payah kita sendiri itu lebih afdal daripada apa yang kita dapatkan dari orang lain, walaupun dia adalah karyawan kita, bawahan kita. Karena apa yang kita peroleh dari hasil pekerjaan kita sendiri, itu kita akan yakin bahwasanya ini seluruhnya adalah sesuatu yang halal. Tapi kalau kita mempekerjakan orang lain, ya, belum tentu kita bisa yakin bahwasanya apa yang mereka peroleh seluruhnya adalah halal. Ada di sisi ini mereka, ya, para nabi, sebagai manusia-manusia yang terbaik, mereka tidak akan mengambil kecuali sesuatu yang terbaik. Tapi kalau orang, ya, sembarang saja, ya, tanpa dia peduli, ya, dia mau yakin halal atau tidak, ya, nah, itulah keumuman manusia seperti itu. Adapun para nabi dan rasul, tidak. Mereka, ya, berusaha mencari nafkah, mencari penghasilan dari sesuatu yang jelas halal bagi mereka. Ya. Kemudian faedah yang kedua, masih dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau, "Wa fil hadithi anna takassuba la yadda'u fi tawakkul." Di dalam hadis ini ada faedah bahwa bekerja cari nafkah, ya, cari, ya, mata pencaharian, katanya tidak akan merusak tawakal seorang hamba. Ya. Wa anna dhikra asy-syai' bidalilihi awqahu fi nafsi sahibihi. Dan bahwa penyebutan sesuatu disertai dengan dalilnya itu lebih mengena di dalam jiwa, pada jiwa orang yang mendengarkannya. Jadi ada dua faedah yang disampaikan oleh Al-Hafidz, ya. Pertama tentang apanya di dalam hadis ini ada, ya, keterangan, ya, faedah bahwasanya bekerja itu tidaklah merusak tawakal seorang hamba. Ini bantahan bagi sebagian orang sufi yang menyatakan bahwasanya orang yang bekerja, ya, katanya apa, bekerja katanya itu tidak boleh, haram, ya, dengan alasan bahwasanya akan melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah bantah, ya, pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pertama, ya, bekerja itu adalah kebiasaan para nabi dan rasul. Ya, kebiasaan para nabi dan rasul. Oleh karena itu nanti akan disebutkan oleh penulis beberapa di antara orang nabi dan rasul yang punya pekerjaan yang bermacam-macam. Nanti kita akan sebutkan ya dari ucapan penulis. Kemudian jawaban yang kedua bahwasanya andaikan bekerja itu adalah sesuatu yang haram, maka pasti Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan para hambanya untuk mencari nafkah. Kemudian di sisi yang ketiga bahwasanya andaikan bekerja adalah sesuatu yang haram, maka pasti akan apanya datang nas dari Allah SWT dan Rasulnya yang melarang ya para hambanya untuk bekerja. Tapi ternyata sebaliknya, malah justru ada perintah-perintah, anjuran-anjuran, karena di balik pekerjaan itu akan menghasilkan sesuatu yang halal. Dari sesuatu yang halal ini akan lahir ya berbagai macam amalan soleh seperti zakat, berhaji, ya bahkan orang mengerjakan sholat tidak mungkin bisa sholat kecuali ada uang yang dia pakai belanja beli baju, ya ada apanya beli air ya PDAM ya kan dibeli semua ya, ya listrik juga, ya orang tidak bisa beribadah kecuali dengan ya adanya harta yang halal ini. Baik. Kemudian kata Al-Hafidz Ma'ajar, wa annati qarasaji bidalilihi alqa'u fi nafsi salih. Bahwa penyebutan sesuatu disertai dengan dalilnya itu lebih mengena pada jiwa orang yang mendengar. Seperti sini Nabi SAW menyatakan ya, tidak ada seorang hamba memakan sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang dia dapatkan dari hasil dari payahnya sendiri. Ya, buktinya apa? Dalilnya apa? Dalilnya dahulu Nabi Daud alaihi salatu wasalam itu bekerja ya sebagai seorang pandai besi, bisa membuat baju besi, ya ini merupakan dalil ya yang menunjukkan akan keutamaannya. Karena Nabi Daud ini adalah seorang raja, tapi ternyata ya beliau bukan nampaknya begitu saja mengambil uang kerajaan, tapi beliau bekerja sendiri. Ya, beliau bekerja sendiri. Andaikan perbuatan Nabi Daud ini adalah perkara yang ya terlarang atau sesuatu yang kurang keutamaannya, maka pasti Nabi Daud akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ternyata Nabi Daud seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, beliau digambarkan sebagai seorang yang punya kepandaian membuat baju besi. Ya. Baik. Ini tiga faedah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Kembali pada jilid 4 halaman 306. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang ketiga dibawakan oleh penulis, wa fi haditsin akhar, sebelumnya hadis yang tadi ya, hadisnya riwayat Al-Bukhari ya. Riwayat Al-Bukhari. Baik. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lain, anna Zakaria alaihi salam kana najjar. Di dalam sebuah hadis disebutkan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Dijelaskan oleh ulama kita, najjar itu khasyar, orang yang apanya tukang kayu ya. Sampai digambarkan oleh ulama yang musyarah di sini, katanya namanya najjar itu orang yang memahat kayu kemudian dibentuk jadi meja, jadi kursi, itu katanya maknanya dari najjar. Itulah katanya pekerjaannya Nabi Nuh. Ya. Nabi Zakaria ya, termasuk juga. Ya. Makanya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam membuat apanya perahu itu karena ada kepandaiannya bertukar ya sebagai seorang najjar. Baik. dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Qadhiyat rahimahullahu taala di dalam kitabnya Hikmahul Mu'lim pada jilid 7 halaman 393, kata beliau, fihi jawazu ittifadis sun'i wa ta'limiha wa fadli sinanatin nijar. Di dalam hadis ini ada keterangan tentang bolehnya mengambil pekerjaan. Mengambil pekerjaan, ya. Artinya pekerjaannya digeluti. Kemudian mengajarkannya. Kemudian yang keempatnya, dan juga dalam apanya keutamaan, ia bekerja sebagai seorang tukang. Tukang kain. Jadi orang bekerja sebagai tukang kain itu bukan naik. Ya. Orang bekerja sebagai tukang batu itu bukan naik. Yang aib kalau orang itu tidur-tiduran di rumah, ya, mengharapkan hartanya istri, hartanya mertua, ya, tidak malu dia tinggal, tidak pergi bekerja. Yang lebih memalukan lagi kalau orang itu pergi menengadahkan tangannya di jalan-jalan di lampu merah, ya, ditambah lagi kita musik, ya, musik itu haram. Jadi ada dua pelanggaran yang dia lakukan di situ. Di seorang itu harus punya pekerja. Bagaimanapun rendahnya pekerjaan itu, kalau dia menghasilkan sesuatu yang halal, itu jauh lebih mulia dibandingkan orang pergi meminta-minta. Dibandingkan seorang itu menganggur di rumahnya. Ini kita lucunya, ya, ada sebagian orang kalau dia pergi mencari rezeki misalnya dia malu, tapi kalau dia pergi minta-minta tidak malu. Dia menganggur di rumah misalnya tidak malu. Keluarganya datang, ya, mertuanya datang, apa kau kerja di rumah? Sampai mertuanya tanya pekerjaannya. Bukan mertua kalau tanya pekerjaan berarti sindiran bahasanya, kenapa kau tinggal di rumah saya? Nah, ini juga saya ingatkan kepada teman-teman, kalau kita mau menikah, ya, kita harus siap bekerja. Jangan kita menikah kemudian mau santai-santai saja, mengharapkan apanya hartanya mertua atau orang tua kita misalnya, jangan, ya. Jaga kehormatan diri kita dari celaan orang, ya, pembicaraan orang. Bahkan kalau perlu orang yang menikah, ya, setelah dia menikah harus mandiri, sekalipun harus kontrak. Itu jauh lebih mulia daripada dia tinggal di rumah orang tuanya. Bukan haram, ya, tapi kita ingin menunjukkan, ya, akan tingginya kehormatan diri kita, akan besarnya tanggung jawab kita dalam apanya menafkahi anak istri kita. Kecuali misalnya kalau kerepotan, ya, bayar kontrakan, gaji juga tidak seberapa, akhirnya tidak ada yang dimakan, ya, apa boleh buat. Ya, tapi jangan terus-terusan juga, ya, di rumah orang tua terus. Akhirnya kadang muncul cekcok, ya, antara istri kita dengan mertua, apa, orang tua kita sebagai mertuanya dengan saudara kita. Ya, karena kadang hal-hal yang seperti ini muncul, ya. Ya, apalagi dalam waktu yang panjang bertahun-tahun kita bersama, ada hal-hal yang muncul. Tapi kalau kita mandiri, sekalipun harus kos-kosan misalnya, ya, itu akan saling merindukan. Ya, bahkan saling merindukan. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian penulis di sini menukilkan atsar dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah ridho kepada beliau dan ayahnya, kana Adam alaihi salam harratan. Dahulu katanya Nabi Adam itu adalah seorang petani. Wa Nuhun najjar. Nabi Nuh adalah seorang tukang kayu. Wa Idrisu khayyatan. Nabi Idris adalah tukang jahit. Wa Ibrahim wa Lutun sarra'ina. Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut adalah ya sarra'ina ya, dua orang namanya petani. Iya. Wa Salihun tajiran. Nabi Saleh adalah seorang pedagang. Wa Dawudu sarradan. Nabi Daud adalah tukang pandai besi, membuat namanya baju besi ya. Ya, tukang pembuat baju besi. Wa Musa wa Suhaibun wa Muhammadur sallallahu alaihi wa sallama ru'atan. Nabi Musa, Nabi Suhaib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua ini adalah pengembala-pengembala. Bahkan ya para nabi dan rasul yang sebelumnya juga, Nabi Nuh, ya Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Luh, semua ini adalah pengembala juga. Jadi kadang mereka ada dua pekerjaannya. Karena dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain, bahwasanya para nabi dan rasul dahulu itu mereka sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka ditakdirkan menjadi pengembala kambing. Di semuanya mereka dahulu itu pengembala kambing. Ya. Tidak ada di antara mereka yang menganggur. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai seorang pedagang yang buruk. Ketika berdagang dari negeri Syam, membawa dagangannya Khadijah, kemudian disertai dengan namanya budaknya Khadijah bernama Maisar, laki-laki ya, Maisar itu laki-laki. Ya, sampai ada yang bilang, kenapa dengan Akhwat pergi berdagang ya, Akhwat ini tidak ada lagi mahramnya. Ini budak laki-laki Maisar namanya. Ya. Maisar inilah yang menceritakan ya bagaimana kejujurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kejujuran itu orang-orang tertarik untuk memberikan apanya memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berjualan kurma misalnya, mereka beli 1 kilo itu ditambahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beli dari mereka ya, dibeli dengan harga yang tinggi. Dibeli dengan harga yang tinggi lebih dari apa yang semestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bayar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya, kalau pulang dari Syam beliau membawa barang dagangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hitung-hitung ya, misalnya harga di sana pedang harganya 1 juta. Nabi sallallahu alaihi wasallam beli 1.500.000 karena nanti akan dijual di Mekah 2 juta. Jadi menguntungkan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam untung, orang setempat juga untung. Ya. Itu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang. Ya. Jadi ketika dia Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi dagangannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keuntungan kepada orang, kebaikan, kelebihan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli barang dari mereka juga dilebihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian menjadi ya keistimewaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh masyarakat di negeri Syam. Jadi masyarakat pada beli kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara pada pedagang lain ya, umumnya orang-orang kafir pada masa itu, mereka curang apanya perdagangan. Ya. Nah, kecurangan ini kembali kepada diri mereka. Akhirnya para pembeli ini beralih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjadi seorang apanya pengembala, mengembalakan kambing-kambingnya penduduk Mekah. Ya. Dibayar dengan kirab, mata uang ya pada masa itu namanya kirab. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sebagai seorang dai sekaligus sebagai khalifah, ya pemimpin tertinggi di kalangan ya orang-orang yang beriman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disibukkan dengan politik ya, mengurusi negara, pemerintahan, mengarahkan apanya para sahabat, mengadakan jihad, mengutus para dai, Ini tugasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin dari sisi yang lain ada juga bisnis yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisnis apa itu? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat golima, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membeli tanah, ya, atau mendapatkan tanah rampasan, ya. Ya. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membeli apa namanya, membeli unta-unta, beberapa ekor unta, kemudian mempekerjakan kuda-kuda, ya, atau orang yang merdeka digaji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sebagian hadis-hadis yang ada kita dengarkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa memiliki ratusan, bahkan mungkin ribuan ekor unta. Itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya peternakan unta. Dalam hadis Quraniyin, ya, suku Quraniyin yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mereka sakit perutnya, tidak ada obatnya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan mereka ke peternakan untanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, kalian pergi ke sana, minum air kencingnya unta dan minum susu unta, insyaallah nanti akan sembuh. Akhirnya mereka ke sana, ya, beritahukan kepada para peternak, kami ini disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke sini, kami ini sakit perut semua ini, ya, kami disuruh minum air kencing unta dan air susu unta. Ketika selesai mereka, ya, diberikan hajatnya, ternyata mereka ini jahat, ya, mereka jahat. Ya. Akhirnya apanya membantai semua budak-budak yang memelihara unta Nabi SAW dan mengambil semua unta-unta. Akhirnya Nabi SAW marah, mengirimkan pasukan untuk memberikan kisos, ya, kepada mereka. Karena mereka membunuh, mereka juga harus dibunuh. Ya. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwasanya Nabi SAW itu juga adalah seorang yang punya pekerjaan. Punya pekerjaan, punya aktivitas. Beliau bukan seorang pengangguran, ya. Baik. Kita adani dulu, baru kita lanjut sedikit, ya. Silakan ya. Oh, Kelemahan pada akal pikirannya, seperti yang saya tadi katakan, ya. Kalau orang sudah terdesak, butuh karena orangnya, apa saja dia akan lakukan. Ya. Sampai harus murtad dari agama ini. Sampai harus pergi apa-apa minta-minta. Bahkan kadang ada orang pergi membunuh hanya karena ingin dapat uang. Ya. Mencuri gara-gara apa-apa fakir. Dia membalimi orang lain gara-gara kefakirannya. Banyaklah ya kasus-kasus yang terjadi. Itu semua karena berasal dari kefakiran seseorang. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebagian doa-doanya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari yang namanya kefakiran. Jadi seorang muslim itu harus bekerja ya, tidak boleh membiarkan dirinya menjadi seorang yang fakir. Lalu kefakirannya membuat dia ya melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Jadi ini kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya. Jadi kata beliau, "Fainahu maftaqara ahadul fatu illa asabahu salatu isari." Karena sesungguhnya tidaklah seorang itu menjadi fakir kecuali dia akan tertimpa tiga perkara: riqatun fi dini, kelemahan dalam agamanya, wa dha'fun fi aqli, dan kelemahan pada akalnya, wa dhihabu muru'ati, dan hilangnya harkat dan martabatnya. Kalau orang miskin ya, kalau orang apa yang fakir ya, menjadi apa yang rendah martabatnya di mata manusia. Baru kasihan lewat di depan rumahnya orang kaya sudah ditutupkan pintu ya. Karena begitu ya. Ya walaupun juga sikapnya orang kaya ini juga keliru ya. Tapi artinya kita ambilkan di sini apanya bukti bahwasanya mereka ini dianggap rendah oleh orang lain. Ya. Walaupun mungkin dia bisa jadi tinggi di hadapan Allah ya. Di kelorannya miskin seperti itu ya, fakir. Wa a'dhamu min hadhihi al-qisali istighfatun nasib. Ya. Dan yang lebih parah dari tiga perkara ini adalah istighfatun nasib. Peremehan manusia terhadap seorang hamba. Di orang lain remehkan kita, rendahkan kita karena kita ini fakir. Kenapa kita fakir? Kita malas bekerja. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang juga ada para sahabat fakir ya, banyak di antara mereka fakir. Tapi para sahabat ini tidak pergi minta-minta ya, tidak apa yang mengungkapkan ya kesusahan kesempitan dirinya. Sampai-sampai ada di antara mereka yang jatuh pingsan dalam keadaan dia sholat misalnya karena sangat laparnya. Nanti dia jatuh pingsan seperti itu baru orang tahu bahwasanya orang ini oh ternyata dia butuh makan. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau fakir. Beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau belajar kepada Nabi santri ya, menjadi santrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking seriusnya beliau cintanya beliau kepada ilmu, beliau sampai-sampai tidak memikirkan untuk bekerja. Sangat sayang katanya, kalau waktu-waktu untuk belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya gunakan untuk pergi bekerja. Makanya dia tidak mau luput. Kemanapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sana, ke sana Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mendengarkan sabdanya Nabi, melihat ya perbuatan-perbuatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian kata Al-Qudamah rahimahullahu taala wakil Ali Ahmad bin Hanbal. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw fi masjid?" Apa yang Anda katakan tentang seorang yang duduk di rumahnya ataukah di masjidnya. Wakala seraya dia berkata, orang itu berkata, la a'malu syai'an yatini rizki. Saya tidak akan, katanya, bekerja. Saya tidak akan pergi apanya bekerja, melakukan sesuatu apapun. Rezeki saya nanti katanya akan datang sendiri. Kata apa? Beliau ditanya bagaimana ini? Ada orang yang berpendapat seperti ini. Ya. Enggak usah katanya saya bekerja. Kalau memang rezekiku ada, ya pasti dia akan datang sendiri. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, faqala Ahmad, hadza rajulun jahilal 'ilm. Kata beliau, orang ini katanya adalah orang yang jahil tentang ilmu. Ama sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia telah mendengarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli ruhi. Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku. Artinya rezekinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam jihad fisabilillah. Ini menunjukkan akan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan juga kepada kita tentang bolehnya ghanimah. Ghanimah dahulu pada masa umat-umat yang terdahulu itu tidak dihalalkan oleh Allah. Tapi kemudian dihalalkan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu mereka ya berjihad dan dihalalkan mengambil harta ghanimah yang ada di tangan orang-orang kafir. Maka ini yang menjadi rezekinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya lahan yang sangat luas di apa namanya di daerah namanya Padat, juga di Khaibar, seperti halnya para sahabat-sahabat yang lain yang ikut berperang di kala itu. Mereka juga dapat pembagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menghidupi 9 orang istrinya dari penghasilan yang ada di apanya Khaibar, perkebunan korma yang ada di Khaibar dan juga yang ada di Padat. Ya. Dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Ada pohon kormanya dan apa perkebunan kormanya di kota Madinah, ada peternakan ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullah, orang yang berkata seperti ini katanya orang yang jahil. Katanya tidak perlu saya pergi bekerja, nanti rezekiku datang sendiri. Orang ini katanya orang yang jahil. Tidakkah dia pernah mendengarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang menetapkan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku. Wa qala hina dzakara thayra, dan Nabi SAW juga bersabda ketika menyebutkan burung, taddu imasan wa taruhu bitanan. Ini dalam riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Artinya, burung-burung itu berangkat di waktu pagi dalam keadaan kosong perutnya, kelaparannya, wa taruhu bitanan, dan kembali di waktu sore dalam keadaan ya buncit perutnya, kenyang. Ya. Hadis ini didahului oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum ya tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la rasakakum kama yarsuqu at-thayra taddu khimasan wa taruhu mithal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian itu bertawakal seperti halnya apa ya dengan tawakal yang benar, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian seperti halnya Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Di pagi hari mereka berangkat dalam keadaan mereka lapar, dan di sore hari mereka kembali dalam keadaan kenyang. Ini kalau kita benar tawakalnya, kita sandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencari rezeki kita, pasti rezeki itu akan datang. Orang buta saja dapat uang, ya. Orang pincang saja ada rezekinya. Bagaimana kita ini yang tidak ada cacatnya? Ya. Jadi tidak ada istilah bahwasanya di atas permukaan bumi ini orang tidak ada rezekinya. Setiap orang ada rezekinya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang apa yang melata, termasuk diantaranya manusia di permukaan bumi ini, kata Allah, kecuali rezekinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jamin. Nah, tinggal kita mau bekerja atau tidak. Iya. Baik. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatajiruna fil barri wal bahri. Dahulu para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang. Ya. Di daratan dan di lautan. Artinya melintasi daratan dan lautan. Wa ya'maluna fi nakhli. Mereka juga bekerja pada perkebunan-perkebunan kurma mereka. Wal qudwatu bihim. Dan keteladanan itu ada pada mereka. Maka kita lihat para sahabat, ya, seperti sahabat Utsman bin Affan, ya, dikenal sebagai seorang pedagang yang ulung. Ya, dengan hartanya beliau berjihad. Makanya pernah ada perang yang akan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah perang Tabuk, ya, atau perang Yaman waktu itu, yang jelas. Ya, perang ini sangat besar, butuhkan dana yang besar. Cuma datang dari Medusa bawa keuntungan, ya, perdagangannya berupa 1000 ekor unta beserta dengan makanan persenjataan di pada unta itu. Sesampainya di Madinah, belum sempat beliau masuk ke dalam rumahnya, belum keringatnya, beliau katakan semua, ya, hasil perdagangan ini berupa 1000 ekor unta beserta segala sesuatu yang ada padanya, termasuk budak-budak yang mengarahkan unta ini, semuanya katanya untuk di jalan Allah. Masya Allah, ya. Makanya beliau termasuk satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, padahal orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup sudah tahu bahwasanya tempatnya nanti di surga. Karena kenapa? Pengorbanannya berat. Tidak akan lahir lagi Utsman berikutnya. Bahkan saya yakin, ya, seperti Pak Yusuf Kalla saja yang dikenal sebagai orang kaya, saya yakin tidak akan bisa seperti Utsman bin Affan. Illa masya Allah, kecuali Allah kehendaki yang lain. Ya. Baik, atau siapa saja dari kalangan orang kaya. Ya, baru pulang, ya, masih capek, belum sempat masuk ke rumahnya, langsung dia katakan semua ini untuk Allah dan Rasul. Kalau kita mungkin, ya, tunggu-tunggu mie dulu, ya, pulang dulu ke rumah, tanya dulu mie-nya. Kalau mie-nya bilang iya, oh iya, nanti, beres. Kalau tidak, ya, maaf saja. Kita seperti ini setiap pada hari. Makanya kita jangan berharap mau seperti Utsman, ya, tapi minimallah mendekat kepadanya, ya. Jangan juga menjauh, ya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, Wakala Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala berkata, "Laisa al-ibadatu 'indana am tasuffa qadamaika wa ghayruka yaqbalu laka." Bukanlah ibadah yang menurut kami engkau yang menyusun kedua kakimu, artinya menyusun dalam saf, ya, sementara orang lain bercapek-capek untukmu, artinya bekerja untuk menghidupi kami yang tinggal di masjid, yang tidak mau bekerja. Ya. Walakin ibda iragi faika fahris huma thumma ta'abbad. Akan tetapi mulailah pada kedua rotimu, dengan kedua rotimu, ya, lalu simpanlah kedua rotimu, lalu kamu beribadah. Artinya persiapkan dulu nafkah untuk dirimu, kemudian kamu, ya, sibuk tinggal di pesantren misalnya, belajar semusat, ya. Nah, itu bawa dulu nafkah, cari dulu uang, baru kalian pergi di pesantren. Ya. Jangan mengemis sama orang. Ya. Makanya dulu para ulama kita juga pergi belajar, itu mereka cari uang dulu. Bahkan kalau kurang uangnya mereka bekerja di di negeri apa namanya mereka belajar ya. Ada yang menjadi tukang sol sepatu, ada yang tukang jahit sepatu sampai digelar dengan al-haddad ya. Ada juga misalnya yang bekerja sebagai tukang penjual kain, ya pedagang di pasar. Ada di antara mereka yang melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Bahkan ada yang menjadi tukang salin kitab. Kalau dulu kan ada fotokopi ya. Nah, mereka jadi mesin fotokopi. Ya, setapkan orang dengan gaji misalnya 50 dinar. Ya, sekian halaman. Ya. Jadi mereka tulis sampai di antara mereka kasihan ya, sampai tengah malam. Ya, sudah matanya sudah ngantuk ya. Makanya mungkin juga kadang ada salah tulis atau apa, mungkin karena dari sebab itu. Ya. Baik. Fa in kila qala mudaddi sawaltu tijarata wal ibadata falam yajtami'a. Kalau ada yang bertanya, ini Abu Darda pernah berkata, saya katanya telah melakukan perdagangan dan ibadah, tapi tidak bisa bersatu. Iya. Faqtartu ibadata. Kemudian saya pun memilih untuk apanya beribadah. Fal jawabu. Maka jawabannya di sini kita katakan annana naqul, kita ini tidak akan katakan innat tijarata la turaddu bidatiha. Sesungguhnya ya perdagangan itu tidaklah di apanya di tidaklah diinginkan pada asalnya. Artinya dia bukan tujuan. Ya. Balil istighna'i 'anil nasi wa ibna'il a'ya. Bahkan perdagangan itu adalah untuk mencukupkan diri dari manusia dan memberikan kecukupan kepada keluarga-keluarga kami. Wa ifadatil fadli 'alal ikhwan. Dan untuk memberikan ya bantuan kepada saudara-saudara kami. Fa amma in kana al-maqsudu nafsal mali wa jam'a. Adapun apabila yang dimaksudkan, yakni ketika seorang bekerja mengumpulkan harta benda, adalah harta benda itu sendiri, ya, dan mengumpulkannya bukan untuk tujuan-tujuan akhirat, wa tafakur nawana mudali, ataukah misalnya berbangga diri dan semacamnya, bahwa madhumun, maka ini tentunya adalah perkara yang tercela. Ya, waliyakunil. Selesai ya ucapan Abu Darda. Kapannya? Jawaban untuk mendudukkan ucapan dari Abu Darda. Kemudian juga apa namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika tidak lagi bekerja, jangan dipahami bahwasanya beliau berhenti sepenuhnya bekerja. Boleh jadi beliau menyewa orang yang pekerjakan orang untuk bekerja. Atau mungkin beliau sudah punya tabungan yang banyak. Ketika berdagang tahu, dia sudah perkirakan bahwasanya apabila harta bendanya tidak akan habis sampai dia meninggal dunia. Seperti di Saudi, perlu kalian ketahui, ada sebagian orang tinggal di Masjid Nabawi. Orang tua ya, bahkan ada di Masjidil Haram pernah kami dapatkan orang apanya dia bekerja sebagai cleaning service dari India. Dia ternyata orang kaya. Dia sudah kumpulkan harta bendanya. Ya. Dia kumpulkan harta bendanya. Ketika apanya masih muda dahulu, ketika dia sudah tua, dia rela mendaftar jadi apanya cleaning service di Masjidil Haram. Ya. Hanya semata-mata tujuannya supaya bisa tinggal di Saudi. Menghabiskan umurnya di sana. Padahal katanya hartanya orang ini luar biasa banyak. Artinya, ya. Dia gunakan sampai akhir hayatnya tidak akan habis. Ya. Cuma karena susah tinggal di Saudi, kalau tidak ada bukan dengan cara begitu maka dia lakukan seperti itu. Baik. Ya kita jawab dulu pertanyaannya dengan singkat. Apa yang bisa kita jawab kita jawab. Kalau tidak, ya, saya minta maaf ya. Bagaimana hukumnya wanita haid di masjid? Ya misalnya menuntut ilmu di masjid, apakah wanita haid dilarang ke masjid meskipun pergi menuntut ilmu? Ya, di sini ada khilaf ya di kalangan para ulama kita, namun yang terkuatnya menurut apa yang kami pelajari ya dari dalil-dalil yang ada, bahwasanya ketika ada hajat boleh saja bagi seorang wanita untuk ya duduk datang ke masjid untuk mendengarkan ilmu misalnya ya. Ini didasari dengan hadis yang apa namanya terkait dengan hadisnya Aisyah ketika itu tiba-tiba dia haid ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan Aisyah ketika ditanya apa yang perlu dia lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ifali kulli, lakukan semua hal kecuali salat." Karena salat harus suci ya. Iya. Berarti masuk di dalamnya baca Quran, mempelajari Al-Quran. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lakukan segala hal kecuali salat. Iya. Wallahu ta'ala. Sikap kita apakah disolat atau tidak? Artinya mungkin ini ada sebelahnya, Ustaz. Oh, yang di sebelahnya ya. Uang yang diberikan oleh atasan yang pada dasarnya dari sumber yang tidak jelas. Ya. Anggaran yang tidak disalurkan. Ya. Bagaimana sikap kita, apakah ditolak atau diterima? Ya. Ya, kalau kita ingin menjaga agama kita ditolak dengan baik-baik. Kalau tidak mampu menolaknya, mengembalikannya di depan pimpinan, ya dikembalikan dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Kirim kembali, cari rekening kantor. Kalau tidak, kembalikan ke kas negara. Paham ya? Kembalikan ke kas negara. Ya? Hah? Ya. Kembalikan ke kas negara. Karena harta negara itu adalah amanah dari rakyat, ya, manfaatnya untuk rakyat itu. Bukan untuk kita pribadi, atasan pribadi, tidak ya, tapi untuk manfaat ya, khususnya. Baik, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana jika seorang akhwat bekerja sebagai PNS yang di mana pada kantor tersebut terdapat ikhtilaf? Ya. Nasihat saya diminimalkan saja. Kalau Anda punya penghasilan dari hal yang baik dan Anda, ya, misalnya bisa berhenti bekerja untuk menyelamatkan ya diri, ya. Anda keluar misalnya tidak ada motor yang dipandang karena ada pekerjaan yang baik, ya, bisa melakukan itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa ya, minimalkan kemungkaran yang ada di tempat tersebut. Misalnya jangan suka ngobrol dengan pegawai laki-laki ya, jangan suka ya berkumpul dengan mereka ya. Nah, ini memang muskil ya, kalau apanya pekerjaan yang seperti ini. Bisa ada ya, sudah ada ya. Tolong tulisannya agak besar ya, karena saya sudah pakai kacamata, tapi sudah kacamata saya sudah kalah juga kacanya, mata juga sudah kalah. Yang manakah yang lebih utama, wanita karir atau wanita yang hanya tinggal di rumah? Kalau dia tinggal di rumah dan tidak ada kewajiban mencari nafkah bagi dia, ya itu lebih utama dia tinggal di rumah. Tapi kalau dia tidak ada yang menghidupi dia, ya, entah karena tidak ada lagi kerabatnya, saudaranya, mahramnya, tidak ada lagi orang tuanya, mau dia apa lagi? Tapi kalau selama ada yang bisa menghidupi dirinya, ya, dia tinggal di rumah, ya itu lebih utama daripada dia pergi mencari pekerjaan. Ya. Mohon penjelasannya tentang wanita yang harus bekerja karena belum menikah dan harus menafkahi orang tua. Sudah kita jelaskan ya. Adakah jenis profesi yang tidak dianjurkan dan yang dianjurkan bagi wanita? Ya, banyak sekali ya. Profesi yang dianjurkan banyak ya. Intinya bahwa seorang wanita itu harus senantiasa mendapatkan apanya rasa aman. Harus senantiasa dia menjaga kesucian dirinya ketika dia mencari aktivitas. Nah, di dalam agama kita bukan berarti bahwasanya seorang wanita itu dilarang mencari pekerjaan, silakan saja mencari pekerjaan. Hanya kan ya, banyak di antara jenis-jenis pekerjaan ini ya tidak dibenarkan ya. Banyak sekali pekerjaannya bagus ya. Misalnya bisnis online ya, atau misalnya menjadi seorang pengajar di TK atau di SD yang apanya di situ khusus akhwat misalnya perempuan ya. Ataukah misalnya dia bekerja sebagai tukang apanya sewa menyewa jasa ataukah rumah, banyak sekali sebenarnya ya, dan itu bisa dilakukan di rumah misalnya ya. Nah, cuma kita perlu apanya senantiasa minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kadang ya kita juga bingung ya, karena bingung untuk mencari pekerjaan apalagi masa ini ya. Maka dari itu perlu kita ada minta tolong ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan taufik, sambil juga cari sebab-sebab yang apanya bantu kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aman dari fitnah. Kita ikut misalnya pelatihan-pelatihan yang apa namanya yang syar'i, yang artinya bukakan ya pikiran kita untuk menjalani bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini. Atau kalau tidak bisa misalnya, kita dengarkan ya radio nasional ya, ada di situ bincang inspirasi dan apa bisnis ya, BIB ya. Di situ bagus sekali Pak Andri jelaskan ya. Sampai saya sendiri yang bukan pebisnis, kadang saya muncul ya jiwa bisnis saya. Terserah saya pernah juga bisnis ya. Ya, saya pernah bisnis. Saya pernah jadi penjual pakaian. Saya pernah mengelola warung. Cuma saya lihat sekarang ini kalau saya mengelola pesantren dengan bisnis kayaknya agak kerepotan ya. Belum lagi disuruh ngisi dari masjid-masjid di Lukman Hakim di mana ya. Ya. Banyak sekali tugas. Belum lagi radio berteriak di sana minta supaya saya ngisi tiap hari. Luar biasa ya, kalau saya pulang ke rumah terus terang ya, punggung saya ini kayak mau patah. Apalagi kalau saya mau kelola warung lagi, bikin bisnis lain lagi ya, ini sangat berat bagi saya. Baik, terakhir saya nasihatkan kepada teman-teman supaya ya kita sebagai seorang muslim harus ya menjadi muslim yang menjaga kehormatan diri. Jangan menjadi muslim yang suka merendahkan dirinya, jadi pengangguran atau menjadi pengemis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.